Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Poin yang kedua, Ibnu Jurayz rahimahullah pernah mendatangi Atha bin As-Sa'ib untuk menimba ilmu darinya. Ini terjadi pada masa awal dia belajar dari Atha. Saat itu Atha sedang bersama Abu Umair. Aku pun ditanya oleh Abu Umair, apakah engkau telah menghafal Al-Quran? Aku menjawab, belum. Dia lantas berkata, pergilah dan hafalkan Al-Quran, kemudian barulah engkau menuntut ilmu. Dari situ, kemudian aku bersungguh-sungguh sekian lama, sehingga akhirnya aku berhasil menghafal Al-Quran. Lalu aku kembali mendatangi majelis Atha, yang saat itu ia tengah bersama Abdullah. Aku pun ditanya oleh Abdullah, apakah engkau telah mempelajari hal-hal yang fardu? Aku menjawab, belum. Beliau selanjutnya berkata, pergilah dan pelajarilah hal-hal yang fardu itu, kemudian barulah engkau menuntut ilmu. Lalu aku bersungguh-sungguh mempelajari hal-hal yang fardu. Kemudian aku kembali mendatangi majelis Atha. Ia lantas berkata, sekaranglah waktumu untuk belajar. Kemudian aku merutinkan hadir di majelis Atha selama 17 tahun lamanya. Kisah di atas menunjukkan akan pentingnya skala prioritas dalam menuntut ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala ala nabiyyina al-kitab wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Di kisah yang baru saja dibacakan, banyak sekali faedah yang bisa kita dapatkan, ikhwan, terutama tentang skala prioritas dalam menuntut ilmu, yaitu hal-hal yang menjadi fardu dalam hidup kita, di keseharian kita. Itu adalah awal yang wajib diketahui, terutama tentang tauhid. Juga di sini ikhwan ada faedah istiqamah dan kontinuitas dalam bermajlis. Ketika antum berguru pada seseorang, itu ya berbetahlah dengannya sampai terus gitu. Jangan sengaja bolong-bolong dalam artian tanpa uzur, ya, tanpa karena, bukan karena sakit, bukan karena safar, bukan karena kepentingan kuliah dan seterusnya, tapi memang karena ada kemalasan kadang-kadang. Ini susah untuk sukses yang seperti ini. Jadi teruslah. Di antara salaf mereka ada yang berguru sampai lebih di atas 20 tahun. Ini salah satunya 17 tahun berguru kepada Atha bin As-Sa'ib. Ya, bisa seperti itu ya. Bisa seperti itu, masya Allah. Ya, memang untuk zaman sekarang itu agak sulit untuk ada seperti ini ya. Untuk sampai 17 tahun, masya Allah. Yang ada ini udah jadi ustadz duluan ini. Udah jadi ustadz langsung. Bahkan berguru cukup 5 tahun itu habis itu dakwah. Ya, hal seperti ini wallahu alam, kita tidak bisa menyamakan antara persis antara salaf dengan sekarang harus sama. Tidak bisa 100% untuk masalah-masalah seperti ini, ikhwan. Kenapa? Ini zaman sudah berubah. Kemudian pelajaran-pelajaran dan media sosial untuk kita belajar darinya misalnya, itu banyak sekali. Masukan-masukan di internet dari kitab-kitab itu banyak sekali, sehingga orang bisa belajar kapanpun, dimanapun, walaupun sambil mendengar saja. Dan mungkin baru 5 tahun dia berguru, kemudian jadi ustadz atau jadi da'i. Hal seperti ini anak pribadi tidak mempermasalahkan kalau memang dia memiliki kualitas. Tetapi da'i mana dulu? Dan seberapa ilmunya gitu? Karena Anda melihat dan merasakan beberapa dari materi da'i itu tidak menguasai ilmu alat, tidak memiliki ilmu alat seperti nahu, usul fiqh, mustalah hadis, tidak mengerti apa-apa. Jangankan itu, membaca ayat saja, Anda belakangan kan dengerin YouTube ya, terus kemudian kan setelah potongan kajian tertentu dia secara otomatis ke kajian lain. Ada seorang ustadz yang konon ustadz sunnah, diklaim oleh orang-orang awam, tetapi bagi anak enggak, ini bukan ustadz sunnah, enggak walaupun menuju sunnah tapi enggak. Anda dengar dari awal khutbatul hajjah, enggak tahu siapa beliau ini. Siapa? Enggak tahu, dengerin aja. Ya karena ada lagi di motor kita. Kemudian anda dengar ini innalhamdulillah ngaco-ngaco. Khutbatul hajjah ini ngaco itu. Makanya anda tegaskan ke antum itu supaya lebih bisa. Ngaconya bukan dari segi urutannya, bukan. Dari segi apa? Makhrajnya itu kurang benar-benar ngawur. Terus baca ayat. Dan kalau misalnya mungkin anak korek lagi ini ustaz, terus antum dengerin, anak gak tahu, antum mungkin kenal mungkin nama ustaz tersebut, mungkin suaranya mungkin. Tapi seandainya antum netral, gak kenal dengan beliau, gak, belum pernah dengar suara ini, antum akan mendapatkan ini bocah. Dari segi apa? Baca Al-Quran, bocah sekali. Dan anda dengar aja malu, ikhwan, malu sekali anda dengar. Apalagi kalau dinisbatkan fulan ini kepada sunnah, sangat malu, ya. Ini karena apa? Hasil dari meremehkan Al-Quran. Hasil dari meremehkan Al-Quran. Walaupun dipuja dan dipuji oleh orang-orang awam, diundang sana sini oleh orang-orang yang jahilnya di bawah beliau. Kerusakan sebenarnya, kerusakan dan pengerusakan dan downgrade. Itu downgrade, menurun ini dari segi kualitas. Kalau misalnya seorang dai itu ngawur-ngawuran ya dari segi baca Al-Quran dan tajwid, maka antum jangan pertanyakan lagi selebihnya. Karena kalau seseorang sudah cukup meremehkan Al-Quran, sudahlah cukup itu bukti dia itu kurang baik dalam mengajar. Bagaimana dia mencontohkan tentang manhaj salaf sementara manhaj salaf itu sangat menta'zim Al-Quran? Dan di antara bentuk ta'zim Al-Quran adalah memperbaiki bacaan, minimal standar lah bacaannya. Tapi ini ya yanas taqur rabbukum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Yang enggak panjang dipanjangin. Ya, yang panjang bahkan kadang enggak dibaca, Allahu musta'an. Ana malu denger kalau ana mau ana, tapi ini karena direkam enggak enak. Antum biasa tahu dan mungkin yang nonton juga bakal tahu siapa ustaz ini. Tapi ini betul-betul downgrade. Seandainya ada di zaman salaf, ini sudah mungkin diasingkan, dikarantina untuk disuruh belajar tahsin dulu. Ini beneran ikhwan, Allahu musta'an. Ketika antum dapatkan seorang dai makhrajnya keterlaluan, di bawah standar, padahal dia sudah diundang kemana-mana, ketahuilah orang ini main-main. Orang ini mutatoffil, yaitu kekanak-kanakan dalam mengajar karena meremehkan Al-Quran. Siapa yang meremehkan Al-Quran dan dia kemudian menyeru orang kepada Islam, Al-Quran dan seterusnya, maka ini tatoffil. Ya, apa namanya? Kekanak-kanakan, tidak dewasa dalam berdakwah. Dan sebaiknya memang mempelajari tahsin dan tajwid dulu. Ya. Karena bagaimana nanti ketika beliau ini menjadi imam, dan orang-orang sangat membutuhkan imam dari asatidzah. Antum mungkin tahu sendiri ketika ada di beberapa kajian nanti kalau misalnya Isya anda disuruh jadi imam. Ya, ini bukan berarti anda pengen jadi imam juga, bukan begitu. Tetapi nanti bagaimana konsekuensinya ketika apa? Disuruh jadi imam, membaca Al-Qur'an kemudian belepotan dan jemaah yang belakang pun ngerti ini bacaan TKA, anak-anak TKA atau TKB. Ya. Lalu bagaimana Islam ini berjaya dengan hal-hal seperti ini? Kalau kita lihat cerita tadi ikhwah, antum akan mendapatkan kesungguhan salaf dalam masalah Al-Quran yang mungkin kalau diterapkan sekarang enggak ada yang mungkin untuk ilmu sekarang ikhwan. Lihat bagaimana ketika Ibnu Jurayj mendatangi Atha, ya. Dan ketika itu Atha bersama Abu Umair ditanya, "Kamu sudah hafal Al-Quran belum?" Dan makna hafal Al-Quran bagi salaf adalah hafal completely seluruhnya. Gimana coba? Ayo. Bisa enggak kita? Tapi ini ikhwan, jangan antum salah pahami bahwasanya menuntut ilmu itu harus hafal Quran. Ana akan sebutkan sebentar lagi insyaallah permasalahan dari segi hukum tak secara ta'sil, dari segi bagaimana athar salaf yang menunjukkan bahwasanya seorang muslim hatta talibul ilm, hatta mujtahid, tidak diwajibkan untuk menghafal Al-Quran seluruhnya, maksudnya nggak wajib. Nanti akan Anda sebutkan insyaallah. Ya, lihat di sini harus hafal Quran dulu. Ini persyaratan yang mubah, diperbolehkan di majelis. Maksudnya kalau Anda mempersyaratkan antum hadir kajian ini dengan syarat antum wajib untuk rutin terus. Taib, syarat tersebut ada enggak dalam Islam? Maksudnya dalam Islam wajib untuk rutin ngaji? Enggak, ya. Semampunya aja. Kalaupun malas antum belum tentu dosa. Tapi boleh majelis atau guru mensyaratkan hal tersebut. Misalnya Anda mensyaratkan antum sudah hafal Arba'in Nawawiyah, baru antum boleh ikut kajian Anda. Boleh enggak itu? Boleh, hak majelis, terserah. Begitu juga mensyaratkan hafal Al-Qur'an dulu, boleh? Boleh. Imam Malik, datang Imam Syafi'i ke majelis beliau di Madinah. Mempersyaratkan apa Imam Malik? Hafalkan dulu kitabku Al-Muwatta, baru boleh ikut majelis. Beberapa hari kemudian datang lagi, sudah hafal beliau, Imam Syafi'i. Jadi persyaratan dalam majelis itu perlu dipenuhi selama tidak melanggar hukum syar'i. Ya, begitu. Tapi zaman itu, ya. Kalau sekarang cukup berat kalau untuk publik disyaratkan harus punya istri dua dulu baru. Wah, berat itu, baru boleh ngaji sama anak. Waduh, berat. Padahal anak juga satu istrinya. Masalah. Ya. Begitu ya Syekh Rahmat ya. Ah, masya Allah. Syekh Rahmat ini senyumnya ini masya Allah. Senyum yang tak tertafsirkan. Ya. Ya. Jadi ada istilah, kalau misalnya kita buka istilah ibtisamah ghairu mufassarah. Ya. Masya Allah. Taib. Skala prioritas dalam menuntut ilmu yaitu sesuatu yang fardu dan juga Al-Quran. Di sini Anda akan menyebutkan beberapa asar dan riwayat yang menunjukkan bahwasanya tidak dipersyaratkan seorang alim yang mujtahid untuk menjadi penghafal Al-Quran, tidak diwajibkan. Ya, begitu juga dengan imam, tidak diwajibkan untuk hafal seluruh Al-Quran. Bahkan tidak diwajibkan untuk hafal Al-Quran kecuali Al-Fatihah, wajib. Di sini ikhwan, dalam riwayat Imam Ahmad disebutkan dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man akhadha as-sab'al awwal min al-Qur'ani fa huwa habr." Ya, enggak ada di kitab itu. Barang siapa yang mengambil 7 pertama dari Al-Qur'an, maka dia adalah habr. Habr itu kalau di kalangan Yahudi itu ulama. Ulama. Mengambil di sini apa? Dia hafal, dia faham 7 surat pertama. Emma kita golongkan Al-Fatihah masuk ke sini atau mulai dari Al-Baqarah. Seandainya mulai dari Al-Baqarah sampai mana ikhwan? Al-Baqarah, kemudian Al-Imran, An-Nisa, Al-Maidah, Al-An'am. Mega. Al-A'raf, Al-Anfal. Iya, begitu ya. Taib. Itu maka dia habr. Ulama dia. Ya. Taib. Itu berarti menunjukkan kalau ulama enggak mesti hafal 30 juz. Ya. Baik, di sini ada ikhwan, dalam kitab Rawdatun Nadhir karya Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah, beliau mengatakan syaratnya mujtahid itu ihatatuhu bimadarikil ahkamil muthmirati laha wa hiya al-usul allati fassalnaha al-kitab was-sunnah. Jadi memahami usul yaitu Al-Qur'an dan As-Sunnah. Dan wajib atasnya, atas seorang alim ini, mengetahui Al-Kitab. Seorang mujtahid fiqih yang wajib dia lakukan dalam memahami Al-Quran, dan itu pun ma'rifatu ma yata'allaku minhul ahkam, yaitu mengetahui apa yang terkait dengan hukum-hukum yang mau dia bicarakan. Jadi tidak semua Al-Quran, tidak semua ayat. Dan disebutkan oleh Ibnu Qudamah itu sekisaran 500 ayat, 500 ayat yang dia hafal tentang hukum-hukum. Dan itu pun wala yashtaritu hifdhuha, wala yashtaratu hifdhuha, dan tidak dipersyaratkan menghafalnya, enggak disyaratkan. Ya. bal ilmuha bimawaqi'iha hatta yatlubal ayatal muhtaj ilaiha waqta hajatih. Melainkan dia harus mengetahui di mana letak-letak ayat tersebut. Surat misalnya Al-Anfal ayat sekian atau tempatnya di sekian, sehingga dia bisa rujuk, ya, membuka ayat-ayat tersebut terus menunaikannya kepada masyarakat. Jadi tidak wajib untuk dihafal. Sampai dihafal aja tidak wajib. Walaupun tentu ya kalau misalnya hafal bagus sekali. Ya. Taib. Kemudian Syekh Utsaimin rahimahullah beliau menyebutkan dalam syarah al-usul min al-musul, kalau misalnya mujtahid fil ahkam, dalam hukum fikih, harus memiliki ma'rifah dan pengetahuan tentang ayat-ayat hukum, ya. Dan tidak lazim, tidak harus orang-orang ini, mujtahid fikih ini, mengetahui ayat-ayat usuluddin aqidiyah, yaitu ayat-ayat akidah, enggak harus tahu. Seperti tentang iman kepada Allah, tentang iman kepada hari akhir, tidak wajib untuk mengetahuinya, karena konteks pembahasan dia atau bidang dia adalah apa? Fiqih. Itu lihat. Jadi seorang alim itu tidak diwajibkan untuk apa? Tidak diwajibkan untuk menghafal Quran completely. Ya. Bahkan disebutkan oleh Ibnu Hajar dalam Taqribut Tahdzib, ya, dalam ketika beliau menerjemahkan, ya, tentang atau menyebutkan biografi seorang alim masyhur Abu Hasan Ibnu Abi Syaibah. Pernah dengar enggak Ibnu Abi Syaibah? Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah. Itu seorang alim ahli hadis kibar, ya, yang beliau punya kitab Musannaf, ya. Disebutkan di sini beliau thiqatun hafizun syahirun, seorang yang thiqah, seorang hafiz syahir masyhur. Istilah hafiz di madi zaman salaf dan di zaman ulama terdahulu, itu hafiz maksudnya hafiz hadis, menghafal sekian ratus ribu hadis atau puluhan ribu hadis baru disebut hafiz. Kalau sekarang kan disebut hafiz apa? Yang hafal Al-Qur'an. Sebenarnya lebih berat mana, hafal hadis atau Al-Qur'an, ikhwan? Hadis. Dari segi apa? Bukan masalahnya kita perlu lebih ringan kadarnya, bukan. Tapi hadis ini lebih complicated karena sanad-sanadnya dan seterusnya. Mereka itu menghafal sampai sanadnya, bukan kita menghafal matan tok, kan? Tapi sanadnya semua hafal, makanya sampai ratusan ribu hadis. Hafiz. Ya, tetapi kata dia wakil, ada yang mengatakan kana la yahfazul Quran. Walaupun beliau seorang hafiz di hadis, beliau tidak hafal Al-Quran. Apakah kemudian kita cela gitu ya? Ya, walaupun ini hal yang janggal, tetapi tidak berdosa. Kenapa? Karena menghafal Al-Quran secara menyeluruh itu tidak wajib hukumnya, ya. Tidak wajib hukumnya. Kemudian Ibnul Jauzi dalam kitab Manaqib Imam Ahmad menyebutkan tentang Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal pernah berkata, da'awtullaha an ahfazal Qur'ana aw qala atimmu hifzahu falam ahfazhu illa fil hadid. Ngerti enggak? Da'awtullaha an ahfazal Qur'ana aw atimma hifzahu falam ahfazhu illa fil hadid. Siapa yang ngerti? Afik, biasanya antum enggak ngerti. Afik, fadl. Ijtahid, hah? Aha, agar kalau illa fil hadid. Oh, ana enggak kepikiran kalau hadid di sini, antum kepikiran surat Al-Hadid, ya, masyaallah. Ana pikir al-hadid ini besi, terali, penjara. Saya dulu kata Imam Ahmad berdoa kepada Allah supaya saya hafal Quran atau saya sempurnakan hafal Quran, maka tidak sampai saya tidak sempurna hafalan saya Al-Quran, ya, kecuali pas lagi di penjara baru beliau bisa menyelesaikan hafalan tersebut. Ya, padahal Imam Ahmad ya, seorang hafiz luar biasa. Baru selesai rampung hafal Quran ketika apa? Di penjara. Dan ketika di penjara itu beliau sudah menjadi alim atau masih orang biasa? Sudah menjadi alim, kibar, banyak muridnya. Ini menunjukkan tidak tercela jika antum berguru pada seorang ustadz atau syekh atau alim yang memang beliau belum Allah rezekikan hafal 30 juz. Walaupun antum hafal 30 juz, bergurulah pada ustadz-ustadz yang berkompeten di bidangnya yang belum hafal 30 juz. Karena hafalan 30 juz itu tidak serta-merta menjadikan antum alim, enggak mesti. Banyak enggak yang hafal 30 juz enggak ngerti apa yang dihafal? Banyak sekali. Apalagi yang memang pesantren-pesantren yang cuma untuk mencetak kader-kader imam untuk lomba-lomba di MTQ misalnya, itu enggak paham apa yang mereka lantunkan. Mungkin tajwid paham mungkin. Ya, itu pun banyak yang enggak benar juga mereka karena demi nagham, demi langgam. Ya. Tapi apa fikih dari Al-Qur'an tersebut paham? Tidak, banyak yang enggak paham. Lalu apa yang wajib dipahami oleh seorang alim? Yaitu ilmunya, pemahaman tentang makna dari ayat tersebut. Ya. Tapi dengan kenyataan ini, ikhwan, kita tidak mengatakan bahwasanya menghafal Al-Qur'an itu tidak penting. Enggak, penting sekali. Maka lazimkan untuk diri antum memiliki cicilan hafalan. Ya. Enggak boleh enggak. Kalau antum mau jadi talibul ilm yang tidak kekanak-kanakan, tidak main-main, antum punya cicilan hafalan hatta sehari seayat. Kalau enggak punya cicilan hafalan, antum belum talibul ilm sama sekali. La syai, enggak ada apa-apanya antum. Ya begitu. Harus ada cicilan hafalan. Ya, dan hafalnya itu urut, jangan random. Urut. Dari seberapa silahkan, urut pokoknya. Jangan caplok-caplok, saya hari ini hafal ayat Al-Baqarah 153. Besok insyaallah Ali Imran ayat sekian. Besok An-Nisa, masyaallah ini enggak ada orang yang benar ngafalin dengan cara seperti ini. Dan biasanya cara ngafalin seperti ini caranya orang-orang riya, hanya pengen apa? Supaya terlihat terkesan hafal banyak Al-Qur'an. Ya. Jadi hafalkanlah Al-Qur'an hatta antum tidak khatam hafalannya. Dan ana ikhwan, ana juga seperti Muhammad bin, bukan seperti sini dari segi kadar jauh sekali, tapi ana ada keinginan seperti Imam Ahmad juga untuk supaya Allah taala merizkikan ana nuntasnya hafal Al-Qur'an seluruhnya. Dan ana meminta kepada Allah Azza wa Jalla Al-Alim, Al-Khabir, Al-Wahhab, Al-Mannan agar Allah tidak mewafatkan ana sebelum ana hafal seluruh dari Al-Qur'an. Tetapi ana setiap hari merasakan kematian itu dekat. Cuman dengan dekatnya kematian itu ana selalu berharap masih panjang usia ana untuk menghafal Al-Qur'an. Ana pengen wafat itu dalam keadaan ana sudah ada 30 juz di hati ana. Tapi ya terserah Allah Subhanahu wa taala, ana cuman berdoa. Dan juga antum seperti itu, ikhwan. Kenapa sih set lama-lama di dunia, set? Ini bukan masalah ana pengen lama di dunia. Ana hanya pengen sekali nanti ketika di akhirat. Allah berkata, "Iqra wartaqi." Ya. Warattil kama rattalta fid dunya, gitu kan? Iqra, bacalah Al-Qur'an dan meninggilah derajat. Ya, dan bacalah Al-Qur'an secara tartil sebagaimana engkau baca ketika di dunia dulu. Jadi itu akan bermanfaat untuk akhirat kita dan akan menjadi syafi', ya, pemberi syafaat. Tapi kalau kita amalkan ini, masalahnya berat juga ini. Jadi enggak sembarangan juga baca hafal, tapi ya amalkan konsekuensinya. Dan ini yang paling berat malah justru dibandingkan hafalan. Menghafal itu berat, tapi kalau udah biasa ringan. Yang susah ketika udah biasa adalah murojaah apa yang telah berlalu. Dan yang lebih susah dari itu semua adalah antum mengamalkan apa yang antum hafal, itu lebih susah itu. Ketika antum tahu apa itu arti amalan dan hafalan, antum akan melihat bahwasanya menghafal adalah hal yang paling mudah dibandingkan apa? Menjaga hafalan. Dan menjaga hafalan itu lebih mudah dibandingkan dengan apa? Mengamalkan apa yang antum hafal. Tapi semuanya itu bisa Allah permudah kalau misalnya antum banyak sedekah, banyak berdoa kepada Allah, menjaga pandangan mata, menjaga lisan, dan berbakti pada orang tua. Itu diantara hal yang mempengaruhi. Cuma memang tetap Allah Ta'ala akan menguji siapapun diantara kita, ya, termasuk antum diuji, ya. Ah, wudu, tawaddu, wudu, atau mandi junub sana. Wudu, wudu. Antum ngantuk atau menghayati barusan ini? Hah? Suka apa? Suka gitu maksudnya suka apa? Enggak, itu ngantuk atau apa barusan? Emang kayak gitu maksudnya? Oke, gini dengerinnya. Ya ini cara seperti itu membuat orang suuzon gitu loh. Mau husnuzon enggak ada bukti untuk husnuzon. Jadi gimana ya? Coba antum digantilah caranya misalnya ini. Nah, gitu. Mungkin itu lebih apa ya? Lebih sensasional gitu ya. Iya, lebih sensasional. Mumpung ini banyak buku untuk dilempar bisa. Bercanda. Ya begitu ya ikhwan ya. Jadi antum hafalkan Al-Qur'an walaupun sedikit-sedikit demi sedikit, dan jadikan Al-Qur'an itu sebagai hal yang hati antum selalu berta'alluq dengannya, yaitu hati antum selalu bergantung dengannya. Dikit-dikit antum murajaah, dikit-dikit antum murajaah gitu. Ya. Itu insyaallah, insyaallah membuat hidup antum itu stabil insyaallah, itu enak gitu ya. Jadi antum ada pegangan. Sebagaimana udah pernah mungkin anak katakan ke antum ya, ulama-ulama itu mereka itu mendapatkan faedah dari hafalan lebih banyak daripada apa yang mereka baca. Mereka mungkin membaca kitab-kitab 5 jam, murojaah 1 jam. Tapi dari murojaah tersebut mereka akan teringat ayat-ayat tertentu yang kemudian mereka baca tafsirnya, dan mereka menjadi paham, lebih paham daripada apa yang tidak mereka hafal. Jadi begitu ikhwan. Ya. Ya semoga insyaallah bermanfaat hafal Quran itu insyaallah. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Ada pertanyaan di sini ikhwan? Untuk masalah ini enggak ada. Tapi kita lanjut kifayatul akhir insyaallah.